Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan الأناشيد الآن أولى بأن تكون بدعا. Nasyid-nasyid yang ada sekarang ini lebih tepat dikatakan sebagai kebid'ahan. Ar-Rasulu alaihi salatu wassalamu ra'a unasan yatadarrabuna 'alal jihadi bil aslihati. Rasul alaihi salatu wassalam melihat orang-orang berlatih untuk berjihad dengan senjata-senjata. Alaisal ahbashu kanu yatadarrabuna bil aslihati. Bukankah orang-orang Habasyah dahulu berlatih dengan senjata? Yatadarrabuna 'alaiha. Mereka berlatih menggunakan senjata. Laisa mithlal ana tara shababan haliqina lihahum labisina libasan yushbihu libasan nisa'i wa ya'ti yataghanna ويتمايل كالمرأة العاهرة ويغني بصوت سمج ثم يحتجون على هذا العمل السيء بما ذكرتم. Tidak seperti sekarang ini engkau melihat para pemuda yang mencukur jenggot-jenggot mereka, yang memakai pakaian yang menyerupai pakaian kaum wanita, dan ia datang bernyanyi dan berlenggak-lenggok seperti seorang wanita pezina, dan ia bernyanyi dengan suara yang buruk. Kemudian mereka berhujjah atas amalan ini yang buruk ini dengan hadis yang kalian sebutkan. Wasyattana syattana baina ma fa'alahu al-ahbashu wa aqarrahu ar-rasulu alaihi salatu wassalamu wa baina hadhihi al-a'malil bid'iyyati. Dan betapa jauhnya antara apa yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah dan yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dengan amalan-amalan kebid'ahan ini. Hassanu mata anshada indal hajati kana yunshidu. Hassan kapan ia mengucapkan nasyid? Tatkala dibutuhkan ia mengucapkan nasyid, syair. Mata kana ashabu Rasulillahi alaihi salatu wassalamu ya'tuna birrajazi wa yartajizuna bisyi'ri indal hajati. Kapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan rajaz yang semisal dengan syair dan mereka mengucapkan syair tatkala dibutuhkan, yakni atau bihadar rajazi fi hafril khandaqi wa fi bina'il masjidin nabawi, yaitu mereka para sahabah mendatangkan rajaz ini semacam syair tatkala menggali parit dalam perang Khandaq dan tatkala membangun Masjid Nabawi. Wa bina'ul masjidi kana fis sanatil ula wa hafrul khandaqi kana fis sanatir rabi'ati. Sementara pembangunan Masjid Nabawi terjadi pada tahun pertama Hijriyah dan penggalian parit dalam perang Khandaq pada tahun keempat Hijriyah, ba'da arba'i sanawatin ihtaju, setelah empat tahun baru para sahabat membutuhkan pengucapan syair atau nasyid atau yang semisal dengannya. Laisa kulla yaumin anashidu fis sabahi fil masai fis safari. Tidak setiap hari nasyid-nasyid pada pagi hari, sore hari, dalam safar. Hada akhbathu min tatbiqis sufiyyati. Ini lebih buruk daripada praktek pengamalan orang-orang sufi. Wa kana Umaru ya'taridu ala Hassana idza anshada wa'tarada ala Salamah bin al-Aqwa'i fi Khaybar. Dahulu Umar radhiyallahu anhu mengingkari Hassan tatkala beliau mengucapkan nasyid dan mengingkari Salamah ibn al-Aqwa' di Khaybar. Lamma talaba minhu ar-rasulu an ya'tiya bi syai'in min ar-rajazi qala Umaru ya Salamatu i'lam ma taqulu tahdhiran lahu. Tatkala Rasul alaihi salatu wassalam meminta Hassan, meminta Salamah ibn al-Aqwa untuk mendatangkan sesuatu dari ar-rajaz semisal dengan syair, Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai Salamah, ketahuilah apa yang engkau ucapkan dalam rangka memperingatkan Salamah ibn al-Aqwa. Kam bainal khandaqi wa baina khaybara kam sanatan? 3 sanawatin au 4 sanawatin. Berapa tahun jarak antara perang Khandaq dengan perang Khaybar? berapa tahun? 3 tahun atau 4 tahun? Khaybaru fis sanatis sabi'ati. Khaybar terjadi pada tahun yang ke-7. Wa fi ghazwatil fathi wa fi Hunainin wa fi kathirin minal ghazawati ma kana ahadun yunshidul asy'ara. Di dalam perang Al-Fath dan dalam perang Hunain dan dalam banyak peperangan, tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang mengucapkan nasyid berupa syair-syair. Fahadihi umurun fi halatin nadiratin wa bi uslubir rujulatil mu'ini ala ta'atillahi. Maka ini, yaitu pengucapan nasyid yang berupa rojas atau syair, merupakan perkara-perkara yang dilakukan dalam keadaan-keadaan yang jarang, dan tentunya dengan cara-cara yang jantan, yang membantu untuk mentaati Allah Ta'ala. Amma ha'ulai ala tariqatil kuffari, ala tariqatil yahudi wal nasara, wal rawafidi wal batiniyati, fi ittikhadhil anashidi dinan wa aslan minal usuli. Adapun mereka ini berada di atas jalan orang-orang kafir, di atas jalan orang-orang Yahudi dan Nasara, orang-orang Syiah, Rafidah dan Batiniyah, dalam menjadikan nasyid-nasyid sebagai agama dan sebuah pokok landasan dari landasan-landasan agama. Haulai ahlu dalalin, mereka ini adalah orang-orang yang sesat. Fada'watuhumul ana la tantashiru illa bil anashidi wat tamthiliyati wal kalamil farighi, hadha dalalun. Mereka ini adalah orang-orang yang sesat karena dakwah mereka sekarang tidaklah menyebar melainkan dengan nasyid-nasyid, film-film dan omong kosong. Ini merupakan kesesatan. Ad-da'watu salafiyyatu qa'imun qa'imatun ala qalallahu wa qala rasulullahi yaquluna masakinu يرون أن قال الله قال رسول الله ما يكفي. Dakwah salafiyah berdiri di atas Allah berfirman dan Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, namun mereka orang-orang yang berdakwah menggunakan nasyid-nasyid dari kalangan orang-orang sufi, ikhwanul muslimin dan yang semisal dengan mereka, mengatakan bahwa salafiyun adalah orang-orang yang lemah, mereka berpandangan bahwa Allah berfirman, Rasulullah bersabda, tidak cukup. Dan mereka memberikan perhatian terhadap nasyid-nasyid dan film-film lebih dari perhatian mereka terhadap Allah berfirman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan terhadap kebenaran. Wal waqi'u anna lahum mukhalafatin katsiratan aqadiyatan wa manhajiyatan wa siyasiyatan. Dan kenyataannya mereka orang-orang yang berdakwah menggunakan nasyid-nasyid film-film dan yang semisal dengannya, mereka memiliki banyak penyelisihan dalam perkara akidah, manhaj maupun politik. Mukhalafatin lil manhajil haqqi alladhi kana alaihi rasulullah wa ashabuhu wa man ittaba'ahum bi ihsanin. Penyelisihan-penyelisihan terhadap manhaj yang benar yang berada di atasnya Rasulullah, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa faqidu syai'i la yu'tihi. Dan orang yang tidak memiliki sesuatu, ia tidak bisa memberikan sesuatu tersebut. Fahum ma indahum illa hadihil balaya wa qad tashabba'u biha wa yajra'una hadihis sumuma lishababi almasakini. Maka mereka orang-orang yang berdakwah dengan nasyid-nasyid film-film yang pada kenyataannya terjatuh dalam penyelisihan-penyelisihan akidah manhaj, tidak ada pada mereka selain musibah-musibah ini, nasyid, film-film, berbagai bentuk penyelisihan, dan mereka kenyang dengannya, dan mereka meminumkan racun-racun ini kepada para pemuda yang lemah. Wallahi innahum la yufsiduna biha biladan salihatan qa'imatan 'ala at-tauhid wa 'ala sunnati min ajli nashrit tamthiliyati wal anashidi wa ghairiha. Demi Allah, sungguh mereka merusak dengan musibah-musibah tersebut negeri-negeri yang baik yang berdiri di atas tauhid dan di atas sunnah. Karena penyebaran film-film nasyid-nasyid dan yang lainnya. Fayatasallatuna bihadihil ala'ibi wahadihil bid'i wabdolalati liifsadi syababil manhajis salafi. Maka mereka menguasai dengan permainan-permainan ini, kebid'ahan-kebid'ahan ini, dan kesesatan-kesesatan ini untuk merusak pemuda manhaj salaf. Lidzalika tara laha atharan sayyi'atan. Karena itulah engkau melihat pengaruh-pengaruh yang buruk darinya. Fa ahlul bid'ah yulabbisuna, maka ahlul bid'ah menyampur adukan yang hak dengan yang batil, menyamarkan yang hak dengan yang batil. Al mu'tazilatu, ar rawafidu, al khawariju wa ghairuhum yata'allaquna binususin min al-Qur'ani wa sahih sunnati walakin yakdhibuna fiha wa yata'awwalunaha ala ghairi ta'wiliha. Orang-orang Mu'tazilah, Syiah Rafidah dan Khawarij serta selain mereka, mereka bergantung pada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, akan tetapi mereka berdusta padanya dan mereka menafsirkannya dengan selain penafsirannya yang benar. Nas'alullaha an yujannibana al-bid'a wal-fitana وأن يثبتنا وأن يثبتنا على الحق والهدى. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar menjauhkan dari kita kebid'ahan-kebid'ahan dan fitnah-fitnah, dan agar mengokohkan kita di atas kebenaran dan petunjuk. Amin ya Rabbal Alamin. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. تفضلوا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.